Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa rasulikal mujtaba nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Afwan, suara saya masih bisa kedengaran dengan jelas ya? Tadi bangun tidur kok suaranya habis. Habis mau cari kemana? Kita lanjutkan adabul istinja wa qadha'il hajah. Adab istinja dan buang air yang kelima. Al-istinja bil yasar. Beristinja dengan tangan kiri. Yastahmilu qadil hajati shimalahu. Hendaklah orang yang buang hajat, dia menggunakan tangan kirinya. Litandhifil mahalli bil ma'i aw bil hajari wa nahwihi. Untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut dengan air atau dengan batu atau dengan yang lainnya. Li'annaha al-yaku bidzalik, karena mempergunakan atau menggunakan tangan kiri tersebut sesuai dengannya, atau itu adalah apa yang sesuai dengan apa yang dia lakukan, yaitu mempergunakan tangan kiri ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang utama atau kurang baik. Kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kan dengan tangan kanan, sedangkan kebalikannya maka dengan tangan kiri. Maka yang cocok itu dengan tangan kiri. Wa yakrahu ay yastamala yadahul yumna li hadza. Wa yakrahu ay yastamala bi yadahul yumna bi yadahul yumna bi li hadza. Dan makruh mempergunakan tangan kanannya untuk perkara ini. Makruh ya, menurut mayoritas ulama hukumnya makruh. Sama yukrahu lahu ayyamassa biha dzakarahu. Sebagaimana pula dimakruhkan baginya menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Jadi afwan ya, cebok dengan tangan kanan makruh, menyentuh kemaluan dengan tangan kanan juga makruh. Kan cuma makruh ya. Ya, jangan seperti itu. Ya memang secara hukum makruh. Jadi kita tidak langsung memvonis orang yang melakukannya itu melakukan perbuatan haram. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma masastu dzakari mundu sami'tuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Semenjak aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan tangan kananku. Utsman bin Affan. Dikatakan juga Jabir bin Abdullah, salasuna sanatan, 30 tahun tidak pernah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Semenjak beliau mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti hadisnya akan disebutkan ya. Maksudnya mendengar larangan ini. Wa in ihtaja ayyumsika dzakarul liyanzafahu bil hajari wa nahwihi minal jamidat amsakal jamida biyadihil yumna duna ayu harikaha. Kalau dia perlu untuk memegang kemaluannya untuk membersihkannya atau membersihkan kemaluan tersebut dengan batu atau yang lainnya berupa al-jamidat, ya, benda-benda yang padat, maka dia pegang benda tersebut, benda yang mau dia gunakan untuk istinja, dengan tangan kanannya, tapi nggak boleh dia gerakkan. Bisa bayangkan ya? Bisa bayangkan? Kalau dia perlu untuk membersihkan kemaluannya dengan tangan kanannya, maka caranya adalah dia pegang alat yang mau dia pakai untuk bersihkan tersebut, misalnya batu atau yang lainnya, dengan tangan kanan. Tapi jangan digerakkan. Jadi cuma dipegang saja. Megang batu atau yang lainnya. Wa amsaka dzakara bil yusra wa harakaha liyan dzifal mahal. Dan dia pegang kemaluannya dengan tangan kirinya dan dia gerakkan kemaluannya tersebut dengan tangan kirinya untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut. Ini untuk menghindari kemakruhan. Bayangkan sampai ulama membahas secara detail. Ya kalau ini enggak dipegang nanti gimana? Ya yang pegang alat istinjaknya pakai tangan kanan dan jangan dia gerakkan. Karena kalau dia gerakkan itu pakai tangan kanan, berarti dia membersihkan dengan tangan kanan dan itu makruh. Maka untuk membantu istinjak tadi, tangan kanannya pegang alatnya, kemudian yang kiri pegang kemaluannya, kemudian dia gerakkan dengan tangan kiri kemaluannya tersebut dengan tangan kirinya. Jadi yang kanan diem saja, yang kanan cuma diem, untuk menghindari dua kemakruhan, ya, kemakruhan memegang kemaluan dengan tangan kanan dan kemakruhan membersihkan kemaluan dengan tangan kanan. Walah ribet gitu. Ya ini ulama, ya ulama itu kalau membahas sesuatu detail. Kalau belajar fikih ribet ya, ya jangan belajar. Karena fikih itu nanti ya aturan-aturan yang harus kita terapkan pada ibadah sehari-hari, ibadah yang tiap hari kita lakukan. Rawi al-Bukhari wa Muslim, Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan an Abi Qatadah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi. Apabila salah seorang dari kalian kencing, maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kirinya, tangan kanannya, dan jangan dia beristinjak dengan tangan kanannya. Jangan pegang dengan tangan kanannya, jangan beristinjak dengan tangan kanannya. Berarti kalau sekedar membantu saja boleh. Izabala, apabila salah seorang dari kalian kencing. Lah kalau buang air besar, kan yang disebutkan kencing. Kalau buang air besar bagaimana? Kencing saja enggak boleh, apalagi buang air besar. Ya, membersihkan dengan tangan kanan enggak boleh. Meskipun dalam masalah seperti ini mazhab Dzuhriyah punya kaidah yang berbeda. Ya. Kalau enggak ada teksnya, ya enggak ada berarti, enggak dilarang. Maka kadang mazhab Dzahiriyah itu hulu dalam masalah tekstual. Dzahiriyah ya. Antum tahu hadis ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ya ketika Rasulullah mengirim para sahabat ke Bani Quraidah, Rasulullah mengatakan, "Man kana sami'an muti'an." Siapa di antara kalian yang mendengar dan taat kepadaku, fala yusallianna ahadul asra illa bi Bani Quraidah. Maka jangan salah seorang dari kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Jelas ya, siapa yang mendengar dan taat, maka jangan sampai dia sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jelas sekali ya, hadisnya jelas sekali. Maka Ibnu Hazm, beliau salah satu ulama utamanya mazhab Dzahiri, apa yang beliau katakan ketika membahas hadis ini? Beliau mengatakan, seandainya aku di sana, maksudnya seandainya aku sahabat yang mendengar itu, maka aku enggak akan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, meskipun aku sampai di sana besok. Ya, luar biasa ya. Meskipun aku sampai di Bani Quraidah itu besok, maka aku enggak akan sholat asar kecuali setelah sampai di sana. Padahal sampainya besok. Yaitu Ibnu Hazm, yang kadang ya beliau sangat hulu, sangat berlebihan dalam masalah tekstual. Rahimallahu taala. Kita lanjutkan, itu yang terakhir ya. Adab istinja dan qadha'il hajah. At-taharatu minal hadas, bersuci dari hadas. Makna al-hadas, makna dari al-hadas ya. Al-hadasu lughatan, secara bahasa, asyai'ul hadis, sesuatu yang baru. Kenapa baru? Karena tadinya enggak berwujud seperti itu, terus dia keluar dalam wujud yang baru. Kalau seorang buang hajat ya, afwan. Kalau seorang buang hajat itu kan tadinya kan enggak seperti itu, tapi kok wujudnya baru, kondisinya baru. Maka orang tersebut dikatakan berhadas. Jadi hadas itu nanti keadaannya ya, bukan bendanya. Keadaan. Yaitu sesuatu yang baru. Wa syar'an, dan secara syar'i, huwa amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha yamna'u min sihhati shalah wa ma fi hukmiha. Keadaan tidak suci yang disematkan untuk anggota badan yang dia menghalangi dari sahnya sholat dan apa-apa yang semisal dengan hukumnya. Jadi keadaan yang secara hukum seseorang itu dikatakan tidak suci, yang itu menghalangi dari kesahan sholat dan apa-apa yang dia disyaratkan sahnya dengan bersuci, seperti tawaf dan yang lainnya. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan tawaf itu tidak disyaratkan suci, dan itu mungkin di zaman sekarang lebih realistis. Jadi pendapat ulama yang dulu dikesampingkan ya, atau kurang dipakai, mungkin nanti di suatu zaman dia akan banyak dipakai. Bagaimana tawaf? Tawaf kalau dulu disyaratkan suci mungkin masih mudah. Kalau zaman sekarang, misalnya batal tawafnya, ya, maka di zaman sekarang banyak ulama yang berpendapat tawaf itu tidak harus suci. Syekh Khalid Musleh, menantunya Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menggabungkan dua pendapat ini. Beliau mengatakan awalnya dia disyaratkan bersuci, tapi nanti kalau batal di tengah-tengahnya maka tidak masalah insya Allah. Ya. Syekh Khalid Musleh, hafizullah. Jadi hendaknya di awalnya dia suci, tapi kalau misalnya nanti batal, silahkan, maksudnya dilanjut saja tidak masalah insya Allah. Wallahu alam. Haitsulah murkhis, di mana orang tersebut tidak mendapatkan rukhsah. Wa yutlaqul hadats aidan ala nawaqidil wudu illati sanatahaddatsu anha fima ba'd wa ala mujibatil ghusli. Dan dimutlakkan penyebutan hadas tersebut kepada pembatal-pembatal wudu. Jadi semua yang membatalkan wudu itu nanti menyebabkan hadas. Jadi orang yang batal wudunya maka dia dikatakan berhadas, karena dia telah melakukan salah satu dari pembatal-pembatal wudu. Yang nanti akan kita bahas setelahnya. Dan apa-apa yang mewajibkan untuk mandi. Jadi pembatal wudu dan apa-apa yang mewajibkan untuk mandi itu adalah hadas. Kemudian aqsamul hadas, pembagian hadas. Wal hadatsu yunqasamu ila qismain. Hadas itu dibagi menjadi dua, hadatsun asghar wa hadatsun akbar. Hadas kecil dan hadas besar. Al hadatsul asghar, hadas kecil, huwa amrun i'tibariyun yaqumu bi'adha'il insanil arba'ah. Wa hiya al wajhu wal yadanu wal ra'su war rajula wa rijlanu. Fayamna'u min sihati sholati wa nahwiha. Hadas kecil, yaitu perkara yang disematkan kepada a'dha'ul insan atau anggota badan manusia yang empat. Jadi keadaan tidak suci yang disematkan kepada empat anggota badan manusia. Wahiyya al-wajuhu, yang pertama wajah. Al-yadanu, kedua tangan. Ro'su, kepala. Warijlan, dan dua kaki. Berarti kalau ada orang berhadas kecil, maka yang berhadas itu empat itu. Ya, wajah, kedua tangan, kepala, kedua kaki. Berarti yang selain itu enggak berhadas. Selain itu enggak berhadas. Karena nanti ketika dia wudu, yang wajib dibasuh dan diusap itu hanya empat itu. Maka keadaan tersebut menghalangi dari sahnya sholat. Dan yang semisalnya, wa yartafi'u hadzal hadats bil wudu, dan hadas kecil ini bisa diangkat dengan wudu. Fa yusbihul insan musta'iddan lis-salati wa nahwiha. Maka setelah dia berwudu, maka seseorang itu sudah bisa melakukan salat dan yang lainnya. Wal hadatsul akbar, dan hadas besar, wa huwa amrun i'tibariyun yaqumu bil jismi kullahu fayamna'u min sihhatis shalah wa ma fi hukmiha. Keadaan tidak suci yang disematkan kepada jism, kepada seluruh badan, ya, kullahu. Al jismu kullahu, yang itu menghalangi dari sahnya salat, dan yang semisal hukumnya. Wa yartafi'u hadzal hadats bil ghusli fa yusbihu al insan ahlan lima kana mamnu'an anhu. Dan hadats besar ini terangkat atau bisa diangkat dengan mandi, maka ketika seseorang itu sudah mandi, maka dia sudah boleh untuk melakukan apa-apa yang tadinya terlarang baginya. Itu nanti akan dibahas pada perkara-perkara yang dilarang dilakukan oleh orang yang berhadas. Kita lanjutkan al-wudu. Wudu maknahu, maknanya al-wudu lughatan, wudu secara bahasa, ma'khudun minal wadho'ah, wahiyal husnu wal bahjah. Diambil dari kata al-wadho'ah. Ya, wudu itu diambil dari kata al-wadho'ah. Bukan dhau' ya. Bukan dhau' tapi al-wadho'ah. Mungkin ada yang pernah dengar ceramahnya seorang ustaz yang dikatakan ahli hadis, ahli sastra Arab, tapi salah dalam masalah ini. Dia katakan wudu itu dari kata dhau. Ya, dapat dari mana? Nah, wudu itu dari kata al-wadhu'ah. Ya, kadang kita itu karena enggak ngerti, kita terpukau dengan perkataan seseorang ya, yang seakan-akan dia lebih tahu satu perkara yang mungkin tidak pernah disampaikan oleh para ulama dalam kitabnya, tapi ternyata salah. Ya. Pernah dengar ada yang mengatakan al-qari'ah itu bukan hari kiamat tapi al-qari'ah ya, dia tafsirkan al-qari'ah pembaca ya, padahal al-qari'ah sama al-qari'ah itu beda. Dan itu yang nyampaikan profesor yang mungkin ceramahnya di share di mana-mana, di puter di mana-mana. Jadi kadang kita itu banyak terpukau dengan satu kalimat yang sebenarnya itu tidak pernah disampaikan oleh para ulama. Maka yang biasa-biasa sajalah. Kita ngaji baca kitab ini kan sudah pasti. Ya, oh ini disampaikan dalam kitab ini, selesai. Gak usah macam-macam. Ya. Gak usah pengen, wah saya pengen nyampaikan yang beda kok. Ya enggak. Apa namanya, mainstream gitu ya. Jadi ada kalanya, bukan ada kalanya ya, ya kebanyakan ngaji dengan baca kitab itu lebih selamat ya, meskipun mungkin kadang monoton ya, cuma baca terjemahin terus dijelaskan sedikit ya. Tapi itu lebih selamat, jelas lebih selamat. Karena kita mengikuti seorang ulama yang mu'tabar, yang mujtahid, itu sudah selesai tugas kita. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Kita sebagai orang awam dapat ilmu dari ulama, ya sudah itu tugas kita selesai di situ. Tugas kita selesai. Tapi ulama yang mu'tabar ya, yang dianggap, bukan ulama-ulama yang diangkat atau diulamakan. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika menasihati Al-Imam Al-Muzani, itu orang yang paling besar perannya dalam penyebaran madhab Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani. Maka Imam Syafi'i mengatakan, menggelari Al-Muzani itu nasirul madhab, penolong madhab. Karena dia yang paling berperan besar dalam menyebarkan madhab Syafi'i. Tapi yang unik, Imam Al-Muzani ini punya keponakan yang dia asuh dari kecil, dia didik dengan madhab Syafi'i. Tapi ketika gede, beralih jadi madhab Hanafi. Ya, unik kan? dia orang yang paling berperan besar dalam penyebaran mazhab Syafi'i, punya keponakan dia didik dari kecil dengan mazhab Syafi'i, setelah gede beralih mazhab Hanafi. Ya, tapi beliau enggak masalah, enggak masalah. Jadi berbeda-beda pendapat antara guru dan murid itu ya enggak masalah. Yaitu Abu Ja'far At-Tahawi, penulis kitab Aqidah At-Tahawiyah. Nah, ketika ditanya, kenapa kamu beralih menjadi mazhab Hanafi? Padahal dari kecil diasuh oleh Imam Al-Muzani, dididik dengan mazhab Syafi'i. Maka jawaban beliau simpel. Apa jawabannya? Saya sering melihat paman saya membuka-buka kitab mazhab Hanafi. Maka kenapa aku enggak beralih saja ke mazhab Hanafi? Wong ini ulama besarnya mazhab Syafi'i saja, buka-buka kitabnya mazhab Hanafi. Kalau seperti itu ya aku pindah saja ke mazhab Hanafi. Ya. Itu kisahnya seperti itu. Dan alasannya sederhana. Imam Asy-Syafi'i menasihati Imam Al-Muzani yang dulunya dia banyak mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya. Ditegur sama Imam Asy-Syafi'i, "Hadza ilmun." Ini adalah satu ilmu. "In asabta ma ujirta." Kalau kamu benar di dalamnya, kamu enggak dapat pahala. Kamu belajar seperti itu, kamu benar, enggak dapat apa-apa. "Wa in akhta'ta." Kalau kamu salah, "kafarta." Kamu kafir. Belajar filsafat kalau keliru bisa kafir karena dia menyangkut akidah, menyangkut ketuhanan. Belajar filsafat kalau keliru bisa kafir. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Walaka ilmun," maka hendaklah kamu belajar satu ilmu. "In asabta ujirta," kalau kamu benar padanya kamu dapat pahala. "Wa in akhta'ta ma lam tu'sam," apa? "Lam tu'sam." Kalau kamu salah di dalamnya, kamu enggak dapat dosa. Ya, ilmu fikih ini, ilmu fikih. Karena kebanyakan masalah dalam fikih itu adalah masalah afdholiyah. Masalah ini lebih utama daripada ini. Ini lebih benar daripada ini, bukan masalah kafir atau mukminnya. Bukan. Ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi wudu itu berasal dari kata al-wadhu'ah, wahiyal husnu wal bahjah. Itu artinya adalah bagus dan berkilau atau bercahaya. Wa syar'an, dan secara syar'i, ismun li fi'lil ladhi huwa isti'malul ma'i fi a'dha'i mu'ayyanah ma'an niyyah. Itu penyebutan atas satu perbuatan atau untuk perbuatan yang dia menggunakan air untuk membasuh atau mengusap anggota-anggota badan yang tertentu disertai niat. Jadi nama bagi satu perbuatan yang dalam perbuatan tersebut dia menggunakan air untuk membasuh atau mengusap anggota badan tertentu disertai niat. Wal wadu, kalau wadu wawunya di fathah ya. Kalau wudu kan wawunya di dhammah, wudu. Kalau al-wadu wawunya di fathah, ismun lil ma'il ladzi yatawaddau bih. Itu nama bagi air yang digunakan untuk wudu. Jadi kalau wudu itu perbuatannya, kalau wadu wanya di fathah itu airnya. Wa sumiya bidzalika lima yufdi 'alal a'dha'i min wadu'ati bi ghasliha wa tanzifiha. Ya, dan disebut dengan wadu tadi karena ya dia di dialirkan ke anggota-anggota badan ketika wudu dengan membasuhnya untuk membersihkannya. Furudul wudu, fardu-fardu wudu. Wa furudul wudu sittah. Fardu wudu itu ada 6. Ini yang fardu. Berarti kalau yang 6 ini tidak dilaksanakan salah satunya saja, maka dia belum sah wudunya atau tidak sah wudunya. Wahyan niyah, yang pertama niat. Wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan bersamaan dengan membasuh kedua siku. Karena ini ada perselisihan ulama, apakah siku ini termasuk yang dibasuh atau tidak. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan wallahu a'lam itu jumhur ulama, siku ini termasuk. Ya, siku termasuk yang wajib dibasuh. Wa masaha ba'du ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi ya, afwan, itu yang wajib diusap pada kepala itu tidak semua. Sebagian saja sudah sah. Nanti ada khilafiyah. Kalau mazhab Maliki sama Hambali harus seluruh kepala, harus semuanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi itu sebagian saja cukup. Terus kadar sebagian itu minimal seberapa? Kalau dalam mazhab Syafi'i kena 3 helai rambut saja sudah cukup. Karena 3 itu kan banyak, ya kan? 3 itu kalau dalam bahasa Arab kan sudah mulai hitungan banyak, jamak. Jadi maka ada orang yang bermadzhab Syafi'i wudunya cuma gini. Ya, wudunya ya kena 3 rambut saja cukup. Maka ketika dia ngusap kepala, seret. Ya itu khilafiyah ya. Kalau saya sendiri enggak pernah wudu seperti itu, enggak pernah. Ya enggak pernah wudu cuma gini toh, enggak pernah. Tapi ini hasanah ya, ini apa? Ini keluasan ilmu. Jadi kita harus tahu, oh mereka yang mengusap dengan cara seperti itu mengikuti mazhab Syafi'i yang mencukupkan sebagian kepala untuk diusap. Meskipun ya, 4 mazhab itu sepakat kalau dia ngusap semua kepalanya maka dia afdol. Yang afdol itu diusap semua. Cuma kadar cukupnya itu seberapa yang masalah. Kalau mazhab Hanafi kena sebagian kepala sudah cukup. Wa ghuslu afwan wa mas sudah tadi wa ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, dan membasuh kedua kaki bersamaan dengan kedua apa tumit ya, apa mata kaki afwan, jadi bersamaan dengan mata kakinya. Ini juga ada khilafiyah ya, apakah mata kaki itu masuk yang dibasuh atau tidak. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan itu jumhur, mata kaki itu termasuk yang wajib dibasuh. Wa tartib, dan yang keenam itu tartib, berurutan. Ini juga khilafiyah ya. Kalau dalam mazhab Maliki berurutan itu bukan syarat. Jadi jenengan wudu kakine sik, terus tangannya, terus wajah, enggak apa-apa. Ya. Sah kalau dalam mazhab Maliki. Intinya itu khilafiyah masalah tartib, tapi dalam mazhab Syafi'i tartib itu rukun, harus berurutan. Jadi tahapannya wajah, terus kedua tangan, terus kepala, terus kedua kaki. Meskipun nanti di sana ada beberapa selingan, misalnya istinsyak, misalnya apa mengusap telinga dan yang lain. Tapi urutannya yaitu nggak boleh kaki dulu, terus kepala, terus wajah, nggak boleh. Pokoknya urutannya harus 4 itu tadi. Wal aslu fil masyru'i 'adil wudhu'i wa arkanuhu qauluhu ta'ala, dan dasar dari syariat wudu dan rukunnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak berdiri sholat, idza qumtum, ini juga fi'il madhi ya, jika kalian telah sholat gitu, tapi maknanya idza arada sholah, kalau kalian mau sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Huruf ba di sini yang jadi masalah, bi ru'usikum, bukan wamsahu ru'usakum, tapi wamsahu bi ru'usikum. Huruf ba ini gunanya untuk apa? Maka tadi, jadilah perselisihan ketika mengusap kepala itu harus seberapa. Ulama yang mengatakan harus semua, itu rubah di sini maknanya lil ilsok. Ya, maksudnya ya semua. Ya, jadi kepala itu ya semua kepala. Ulama yang mengatakan itu sebagian, ya, mereka mengatakan huruf ba ini untuk menyatakan sebagian. Ya, untuk menyatakan sebagian. Jadi usaplah sebagian kepalamu. Litab'id ya, litab'id itu untuk menyatakan sebagian. Jadi memang huruf ba itu dalam bahasa Arab ada dua, ada bisa untuk fungsi tab'id, bisa untuk fungsi ilsab. Bisa untuk menyebut sebagian, bisa untuk menyebut semua. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Kita selesaikan yang pertama dulu, an-niyah, niat ya. Li'anal wudhu'a ibadatun. Karena wudhu itu ibadah. Wa binniyati tatamayyazul ibadah minal adah. Dan dengan niat itu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Karena wudu ibadah, maka harus dengan niat. Karena dia membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kan bisa saja orang mencuci wajahnya, mencuci kedua tangannya, mengusap kepalanya, mencuci kedua kakinya, itu hanya untuk membersihkan saja, untuk kebiasaan saja, untuk menyegarkan saja. Maka untuk membedakannya harus niat, harus berniat. Meskipun mazhab Hanafi mengatakan wudu tidak perlu niat ya, tidak merupakan rukun wudu niat itu. Tapi jumhur ulama mengatakan karena wudu itu ibadah, dan salah satu fungsi niat itu untuk membedakan antara ibadah dan adah, kebiasaan, maka harus dengan niat. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu harus dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Rawal Bukhari wa Muslim, ay la tasihu al-ibadah wa la yu'taddu biha syar'an illa idza nuwiyat. Makna dari hadis ini adalah tidak sah ibadah dan tidak dianggap secara syar'i kecuali apabila dia berniat. Wa la yahsulu al-mukallaf ajruha illa idza akhlasa fiha. Dan seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali apabila dia mengikhlaskan niatnya dalam ibadah tersebut. Ta'rifun niyah, pengertian niat. Wa niyatu ma'naha lughatan al-qasd. Niat maknanya secara bahasa adalah al-qasd. Al-qasd itu maksud atau tujuan. Wa syar'an, dan secara syar'i qasdu syai'i makrunan bi fi'lihi. Ya, meniatkan sesuatu atau memaksudkan sesuatu makrunan bi fi'lihi, dengan menggandengkannya dengan perbuatan. Maka di sini disebutkan nanti ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu niat harus bergandengan dengan ibadah. Maka ketika ada orang sholat dalam mazhab Syafi'i itu niatnya ketika apa? Takbiratul ihram. Karena menggandengkan dengan perbuatan pertama. Nanti kalau wudu berarti dengan membasuh wajah, karena yang wajib itu membasuh wajah. Jadi makrunan bi fi'li. Mahalun niyah wa mahalun niyati al-qalb. Tempatnya niat itu di hati. Nah ini wa yusannu talafud biha bilisan, dan dianjurkan untuk melafadzkannya dengan lisan. Di dalam mazhab Syafi'i ya. Tidak hanya mazhab Syafi'i, Hanafi, Syafi'i, sebagian Hambali mengatakan yusannu talafud, dianjurkan untuk melafadzkan dengan lisan. Itu tadi kembali ke perkataan Imam Syafi'i. Belajar fikih itu kalau dia benar dia dapat pahala, kalau salah enggak dosa. Misalnya yang benar itu, yang niat itu tidak boleh dilafadzkan. Yang melafadzkan dosa apa enggak? Enggak dosa insya Allah. Enggak dosa. Kalau yang benar yang melafadzkan, yang tidak melafadzkan dosa apa enggak? Ya enggak. Ya enggak dosa insya Allah. Jadi ya belajar fikih itu seperti itu. Harus didasari bahwa kebanyakan masalah fikih itu hanya masalah afdoliyah, bukan masalah mukmin sama kafir. Ya, jadi yang afdol yang mana, yang lebih benar yang mana, itulah masalah fikih. Maka tadi ketika Rasulullah mengatakan siapa yang mendengar dan taat, janganlah dia sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Di tengah jalan para sahabat berbeda pendapat. Karena waktu asar sudah mau habis. Dan kita itu harus sholat sesuai dengan waktunya. Dan kita ini ada waktu untuk sholat asar. Sebagian sahabat mengatakan enggak, pokoknya sampai di sana baru sholat asar. Dan ini berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat. Namun saya yang sengaja tidak sholat asar sampai habis waktunya, ya, itu kan dosa. Afwan, bukan saya, tapi dosa. Dia menunda sholat asar sampai habis waktunya, lalu baru sholat asar. Yang satu, berarti kamu gak taat Rasulullah, kan gitu. Rasulullah mengatakan kalau kamu mendengar dan taat, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, ini Rasulullah sudah mengatakan gitu, kok kamu nekat sholat asar di tengah jalan sebelum sampai di Bani Quraidah, kan gitu. Tapi enggak, ya, para sahabat saling menghormati. Jadi ada yang sholat asar di tengah jalan sebelum sampai di Bani Quraidah, ada yang sholat sampai di sana. Dan itu bainal isya'in, mungkin ba'da maghrib atau ba'da isya'. Karena isya'in itu bisa maghrib bisa isya', dua waktu isya' ya. Intinya mereka sampai di sana itu ba'da maghrib atau ba'da isya'. Ya, waktunya sudah habis. Tapi Rasulullah tidak mencela salah satu dari mereka. Kaifiyatun niyah, cara berniat. Wa kaifiyatuha ayyakula biqalbih, dan caranya adalah dia mengucapkan di dalam hatinya. Nawaitu fardul wudu aw rafa'al hadas, aku berniat melakukan fardu wudu atau mengangkat hadas. habis tibahatas sholat atau melakukan wudu untuk membolehkan saya sholat. Itu beberapa apa lafad niat wudu ya. Jadi aku niat melakukan fardu wudu atau aku niat untuk mengangkat hadas atau aku berniat untuk membolehkan sholat atau berniat melakukan sesuatu yang membolehkan sholat biqalbih ya, biqalbih itu ya di hatinya. Karena para ulama tidak mensarankan al-jahru bin niyah, menjaharkan niat. Itu tidak disarankan. Maka waktu niyah, yang terakhir waktu niyah, waktunya berniat, wa waqtuha 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, li'annahu awwalul wudu. Waktunya berniat adalah ketika membasuh bagian awal wajah ya, maksudnya ketika awal mula dia membasuh wajah. Karena ini adalah awal wudu ya. Maksudnya awal fardu wudu. Wah, berarti nanti niatnya pas mau membasuh wajah. Terus berarti yang basuh tangan, berkumur-kumur, istinsak itu belum berniat. Ya kan gitu. Jadi waktunya niat adalah ketika dia awal mula membasuh wajah. Karena ini adalah awal wudu. Awalnya wudu. Gimana? Ya nanti. Ya, ini basuh kedua telapak tangan. Bukan. Ini ketika membasuh wajah. Ya, karena awal wudu itu yaitu. Maka inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Jadi ya, ketika awal mula membasuh bagian wajahnya. Dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab Hanafi paling enak masalah niat. Ya, niat itu berselang lama enggak masalah dalam mazhab Hanafi. Ya, misalnya jenengan niat sholat Idul Fitri, niatnya di malam hari, besok udah enggak niat lagi enggak masalah. Jeda lama enggak masalah mazhab Hanafi. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang mengetahui dia mau berbuat apa itu berarti sudah berniat. Ya, jadi masalah ini masalah yang mungkin luas ya, enggak harus seperti ini. Kita mengikuti salah satu ulama mujtahid insyaallah sudah cukup. Kalau saya selama ini ya niat ya ketika awal basuh kedua telapak tangan itu berniat. Ya, atau ketika membaca bismillah ya kan? Bismillah itu sudah berniat. Tapi di sini disebutkan ketika membasuh atau awal mula dia membasuh wajah. Jenengan kalau sholat niatnya kapan? Sebelum takbiratul ihram. Kalau dalam mazhab Syafi'i ketika takbiratul ihram, karena makrunan bifi'lihi. Jadi dia bergandengan dengan awal mula dia melakukan. Gandeng. Ya. Nah, iya, makanya dia mikir sholatnya duhur, sholat ini wajib 4 rakaat gitu. Kalau diucapkan enggak boleh. Kalau pas takbiratul ihram nawa itu enggak boleh. Atau usholi enggak boleh. Biasanya sebelum ya. Jadi ketika dia takbir lama itu mikir. Dia ngepas ke. Iya, karena memang ya mazhab itu kadang bisa dianggap jelimet, kadang ya enggak. Karena kan harus ketika niat itu ditentukan sholatnya apa. Sholat wajib atau enggak, kelengkapannya berapa rakaat jadi imam atau makmum, itu kelengkapan itu. Jadi kan gini lama Allah gitu, Ya, nanti kalau enggak pas, diulang lagi. Ya. Makanya tadi saya tanya jenengan kalau sholat niatnya kapan gitu loh. Ya. Kalau sebelum takbiratul ihram ya itu sudah boleh karena itu mengikuti madhab yang lain. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jenengan oh ini waktu duhur, saya wudu untuk sholat duhur itu sudah niat. Ya, dia mau ngapain itu dia tahu, berarti dia sudah berniat. Nah, itu kan lebih ringan lagi. Ya. Tapi ya kalau kita lihat ada orang yang niatnya lama gitu, itu mungkin belum hafal mungkin. Katanya kalau hafal cepat. Ya, tapi itulah yang namanya fikih. Jadi kalau belajar fikih itu ususnya harus panjang, iya, ya, ususnya. Dawa ususnya itu. Ya. Harus luas dadanya untuk menerima khilafiyah, perbedaan pendapat. Ya. Mungkin demikian sudah syuruq ini. Jam berapa isyroqnya? 5 menit lagi. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada pertanyaan, tapi jangan susah-susah ya. Iya, Bapak dulu ya. Pertama, apa bedanya membasuh dan mengusap? Mengalirkan, terutama ini tangan, kaki. Oh, tanpa digosok. Iya. Iya. Iya. Iya, pokok sah itu ya, pokoknya sah saja. Iya. Iya. Iya. Kalau dalam wudu itu istilah menggosok itu adulq. Adulq itu menggosok. Dan itu ulama sepakat hukumnya sunnah. Kalau cuma dialirkan gini, selama tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka itu sudah sah. Misalnya di kaki cuma dipancuri saja, dikocori saja, tanpa digosok, tanpa diaduk tadi, digosok. Maka kalau tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, itu sudah sah. Jadi beda antara membasuh sama menggosok. Kalau membasuh itu beda dengan mengusap. Ya, membasuh itu pokoknya mengalirkan air di a'dha atau di anggota tubuh. Minimal, ini ada khilaf ya, ada 1 tetes, ada 2 tetes. Jadi mungkin cari amannya minimal 2 tetes. Jadi ada 2 tetes yang mengalir itu sudah dikatakan membasuh. Kalau mengusap, enggak harus ngalir. Yang namanya ngusap kok ini basah saja diusapkan selesai. Ya, enggak usah ngalir. Justru kalau yang wudunya sampai kepalanya tili-tili itu salah. Ya, mungkin malah di ditaruh di bawah keran deh. Itu malah salah itu. Itu ngusap kok, bukan basuh kok. Ya. Kok bisa wudu sampai kepalanya tili-tili itu gimana? Ya. Terus itu tadi benar itu, Pak. Jadi ada yang mandi itu sekedar cukup, sekedar sah. Ada yang sempurna. Ya. Jadi kalau sekedar cukup, mandi besar itu cuma 2, 1 niat, 2 mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi jenengan niat terus ambyur ning kolam, mandi besar, selesai. Sah itu. Tapi kalau sempurnanya ya pakai membersihkan dulu kemaluan ya, kemudian berwudu mendahulukan yang kanan ya dan yang lainnya. Atau mengambil air untuk di sela-selakan di di kepala. Ya, kemudian yang ini ada perselisihan terakhir itu nyiram kaki itu, kata Imam Malik itu kalau tempatnya kotor, kalau tempatnya bersih ya enggak perlu terakhir nyiram kaki. Intinya ada khilafiyah masalah terakhir itu nyiram kaki itu. Allah alam. Intinya kalau kenapa Rasulullah dulu nyiram kaki di akhir? Terus sebagian ulama mengatakan karena beliau mau berpindah ke tempat yang becek ke tempat yang enggak becek. Maka disiram dulu, kemudian pindah tempat. Seperti itu ya Pak ya. Ada yang lain? Kalau tadi tadi air itu dialirkan, itu dari telapak ke siku ke telapak. Nah itu ada afdholiyah juga, karena sebagian ulama mengatakan dari lafaz ma'al ka'bain. Ma'a itu berarti menyertai. Berarti yang menyertai ini yang terakhir. Berarti urutannya dari atas ke bawah. Ini sebagian ulama mengatakan dari lafaz ma'a itu. Ma'a itu berarti ini menyertai, berarti yang menyertai itu yang di belakang, maksud menyertai di depan gitu. Padahal ya bisa saja menyertai itu di depan. Kowe maju sik gitu kan. Bisa saja. Jare kon ngancani kok kon maju dhisik gitu kan bisa. Ya, tapi olah alam itu dari lafaz ma'a ini ulama mengatakan tapi itu afdholiyah saja. Nah, jadi urutannya dari sini ke bawah. Tapi nek saya sendiri terus terang saya enggak kurang memperhatikan masalah ini. Jadi saya kurang peduli masalah ini dulu ini. Kurang ya, itu intinya itu afdholiyah saja. Jadi sebagian ulama mengatakan dari lafaz ma'a itu maka afdholnya yang terakhir itu di siku, kalau kaki berarti ya kebalikannya, terakhirnya di mata kaki. Tapi Allah alam, saya sendiri terus terang gak terlalu memperhatikan masalah itu. Ya tahu masalah afdholnya atau enggaknya, tapi saya sendiri kurang memperhatikan. Pokok sah ini. Iya. Apa bacaan basmalah ketika mulai wudhu? Jadi ketika ada di dalam kamar mandi, saya pernah mendengar ketika saya itu menjawab ketika kamar mandinya bersih enggak ada masalah. Mm-hmm. Tapi ketika kotor itu asam dari luar itu. Iya. Iya. Itu yang itu kalau nggak salah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, beliau mengatakan bahwa kamar mandi di zaman sekarang itu beda dengan kamar mandi di zaman dahulu. Jadi kamar mandi sekarang bersih dan sebagainya. Kalau saya sendiri intinya kalau di situ nggak ada kotoran, nggak ada najis, nggak ada apa, silahkan baca di dalam kamar mandi. Tapi kalau masih misalnya pesing atau apa, itu kan tanda kalau di sana ada. Nah, jadi patokannya beliau mengatakan seperti itu karena kamar mandinya bersih itu. Misalnya nggak ada bau pesing, nggak ada apa, maka silahkan baca di dalam nggak masalah. Tapi kalau bau pesing masih ada kotoran misalnya, ting selapret gitu, ya apa? Itu ya bacanya di luar saja, karena di sana ada kotoran. Karena yang jadi masalah itu di zaman dulu kan kotorannya masih di situ. Jadi kamar mandi itu ya kotorannya di situ, kayak apa ya, zaman dulu itu kalau iya, jadi cuma dilubangi gitu ya, jatuhnya di situ, cuma di situ gitu ya. Jadi intinya diperhatikan kamar mandinya, kalau bersih silahkan, kalau kotor maka hendaklah di luar. Jadi kalau udah terlanjur masuk ternyata tempatnya itu keluar lagi, iya balik lagi, iya balik lagi. Intinya bacanya di luar karena ilahnya itu kotor sama bersih. Ya kalau di kamar mandi sekarang pun kotor ya jangan gitu loh. Karena itu ilahnya itu. Jadi enggak lupa tak baca bismillahnya. Enggak masalah insyaallah. Karena saya sendiri mengikuti jumhur ulama atau bahkan 4 mazhab yang mengatakan bismillah itu sunnah. Tasmiyah ketika wudu itu hukumnya sunnah. Ya. Mungkin mazhab Hambali yang mengatakan wajib, Allah alam saya lupa. Intinya minimal jumhur ulama itu mengatakan bismillah itu hukumnya sunnah. Tetap sah insyaallah, hukumnya sunnah. Karena jumhur ulama mengatakan hadis tentang tawadhu, apa namanya? Itu loh. Berwudulah dengan menyebut nama Allah itu loh, atau tidak ada wudu, la wudu'a liman la, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah, itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Menurut ulama mutaqaddimin hadisnya dhaif. Kalau mutaakhirin ada yang mengatakan hasan, seperti Syekh Albani, Syekh siapa? Murid beliau itu Abu Ishaq Al-Huwaini yang dari Mesir. Tapi kalau ulama mutaqaddimin mengatakan hadis itu dhaif. Hadisnya lemah. Tidak ada perintah untuk yang kayak makan itu bismillah itu ada ya dulu. Enggak. Itu kalau makan saja. Iya. Kalau makan saja, kalau wudu enggak. Kalau lupa ya sudah. Sah wudunya insyaallah. Kalau larangannya itu keras, maksudnya ketika membaca basmalah di dalam kamar di luar itu sudah enggak keras. Enggak. Makruh, makruh yang apa ya, makruh tanzih, untuk mensucikan nama Allah, mensucikan zikrullah ya, jadi makruhnya makruh tanzih, tidak sampai makruh tahrim. Bahkan ulama yang mengatakan bismillah itu wajib, ditimbang antara wajib sama makruh, ini lebih kuat yang wajib, maka tetap baca bismillah di kamar mandi gitu ya, bagi yang mengatakan wajib loh ya. Mereka menimbang inti anak antara kewajiban sama kemakruhan, ini masih berat kewajiban. Berarti enggak masalah kalau dia membaca bismillah ketika di kamar mandi karena itu wajib. Sedangkan tidak bolehnya itu hanya makruh. Itu ya. Sudah habis waktunya. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.